mengajarkannya kepada yang tidak tahu adalah sedekah, dan mengeluarkannya kepada ahlinya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia adalah rambu-rambu halal dan haram, dan penerang jalan penghuni surga. Ia pendamping setia saat risau, kawan dalam keterasingan, teman ngobrol ketika sendirian, petunjuk tentang perkara menyenangkan dan menyusahkan, senjata menghadapi musuh, dan hiasan di waktu tidak berdandan, tidak berkawan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari bahwa hiasan di tengah-tengah kawan. Hiasan di tengah-tengah kawan. Sampai sini kita pada pertemuan sebelumnya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, dan ini hadis Rasul. Ya, sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul yang disebutkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita baca, yarfa'ullahu bihi aqwaman, Allah mengangkat derajat sebabnya beberapa kaum. Maksudnya apa? Dengan sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang dengan sebab ilmu. Jadi mulai saat sekarang jadikan standarisasi orang ini tinggi, orang ini mulia adalah ilmunya. Bukan jabatan, bukan harta, bukan bentuk rupa. Ini hadis Rasul, yarfa'ullahu bihi aqwaman, Allah mengangkat dengan sebabnya beberapa kaum. Mungkin bisa ditambahkan dalam terjemahannya, Allah mengangkat derajat dengan sebabnya beberapa kaum. Artinya disebabkan ilmu, derajat orang tersebut terangkat. Seperti yang sudah saya bilang, manusia siapapun dia, walau sebodoh apapun, tidak suka dan benci untuk disebut sebagai orang bodoh. Meskipun dia bodoh, misalkan bodoh, sangat bodoh tentang agama, tapi ketika dipanggil, kamu bodoh sini, pasti gak suka. Menunjukkan bahwa ilmu itu, jika ilmu itu adalah mengangkat derajat seseorang, dan jika orang berilmu, dia akan terangkat derajatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa a'immatan. Sebabnya beberapa kaum, dan menjadikan mereka dalam kebaikan sebagai panutan dan pemimpin. Meskipun istilahnya orang yang berilmu ini keturunan budak atau dia budak, tapi tatkala dia berilmu, dia menjadi pemimpin. Meskipun tak istilahnya orang yang berilmu ini orang miskin, tapi tatkala berilmu, dia menjadi pemimpin. Minimal pemimpin sholat. Dan pemimpin sholat itu tidak dikatakan minimal. Pemimpin sholat itu tinggi di dalam Islam. Makanya salah satunya Abdullah bin Mas'ud tidak mau sholat dua kali. Kalau sudah dijamaahi oleh Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kalau terlambat sholat, beliau pulang. Demi apa? Demi menjaga kepemimpinan sholat cuma satu, yaitu Rasulullah. Menunjukkan kepemimpinan sholat itu mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dengan ilmu orang akan menjadi pemimpin. Setinggi apa, serendah apapun derajatnya di strata dunia, tapi kalau dengan ilmu dia akan menjadi tinggi. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu beliau kedatangan gubernur dari kota Madinah. Kemudian kota Mekah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada gubernur tersebut, siapa yang engkau suruh ganti menjadi gubernur sementara engkau tinggal, atau sementara engkau keluar dari kota mu. Maka gubernur tersebut mengatakan Ibnu Abza. Ibnu Abza. Ibnu Abza ini siapa? Budak. Kata Umar bin Khattab, siapa dia? Budak. Abdun minal mamalik. Budak dari budak-budak yang ada. Engkau telah menjadikan gubernur seorang budak? Kata Umar bin Khattab. Maka dijawab oleh gubernur tersebut, innahu hafizul Qur'an wa 'alima ilmal fara'id. Sesungguhnya dia menghafal Al-Qur'an dan mengetahui ilmu-ilmu hukum waris. Ini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ilmu menjadikan seseorang pemimpin. Ilmu menjadikan seseorang terangkat derajatnya. Jadi ini salah satu keutamaan menuntut ilmu. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, Abdullah bin Mubarak tatkala bertandang ke negeri Kufah, kalau tidak salah waktu itu Kufah atau Baghdad, yang menjadi khalifahnya pada waktu itu Harun ar-Rasyid. Maka ketika Abdullah bin Mubarak datang, maka orang-orang berdesak-desakan, berlari-larian, berdebu-debuan, sendal putus demi bertemu dengan Abdullah bin Mubarak. Istri Harun ar-Rasyid bertanya, man hadza? Siapa ini orang? Kok mengalahkan suami saya? Suami saya kalau datang tidak segitu-gitu amat rakyatnya menyambutnya. Maka huwa ibnul Mubarak. Kata orang-orang, dia adalah Abdullah bin Mubarak. Maka istrinya mengatakan, innahu inna hadza lahuwal muluk. Ini yang sebenarnya pemimpin. Ini yang sebenarnya mempunyai derajat. Kalah suamiku Harun ar-Rasyid. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan merasa wah, jangan merasa pede, jangan merasa bangga tatkala tidak punya ilmu. Tidak boleh berbangga kecuali dengan ilmu. Tidak boleh merasa seseorang berisi kecuali dengan ilmu. Ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Kemudian penulis mengatakan, tuqtassu atharuhum, artinya jejak-jejak mereka ditelusuri. Para penuntut ilmu itu jejak-jejaknya ditelusuri. Para ulama jejak-jejaknya ditelusuri. Sejarah-sejarahnya dipelajari. Wa yuqtada bi af'alihim, perbuatan mereka diteladani. Wa yuqtada bi af'alihim, perbuatan mereka diteladani. Kenapa? Karena perbuatan mereka dijadikan sebagai contoh. Karena perbuatan mereka dihasilkan dari ilmu. Ya, perbuatan mereka dihasilkan dari ilmu. Wa yantahi ila ra'yihim, dan pendapat mereka dijadikan pegangan. Pendapat mereka dijadikan pegangan. Ini kalau seandainya orang-orangnya berilmu dengan benar-benar ilmu. Adapun ilmu-ilmu yang cuma diambil dari popularitas, tidak ada ilmu agamanya sama sekali, maka ini bukan ilmu. Maka kita jangan tertipu dengan popularitas. Oh, seorang sering muncul di TV, seorang sering muncul di media sosial, dianggap sebagai cendikiawan muslim, dianggap sebagai kiai sepuh, dianggap sebagai ustad miliaran umat, tapi sebenarnya tidak ada ilmunya. Kenapa? Karena ilmunya tidak berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang disebutkan oleh penulis tadi, yaitu jejak mereka ditelusuri, perbuatan mereka diteladani, dan pendapat mereka dijadikan pegangan, itu kalau ilmunya benar. Makanya Ibnu Sirin, Abdullah bin Mubarak, dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, di situ disebutkan bahwa inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi para ulama jejaknya dijadikan ditelusuri dinapaktilasi, kemudian perbuatan mereka diteladani, kemudian pendapat mereka jadikan pegangan, itu kalau ilmunya benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, targhabul malaikatu fi khallatihim, artinya targhabul malaikatu fi khullatihim, para malaikat sangat ingin menjadi kawan akrab bagi mereka. Wa bi ajnihatiha tamsahuhum, serta menyentuh mereka dengan sayap-sayapnya. Ini termasuk keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la yastaghfiru li talibil ilm, la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di jalan-jalan para penuntut ilmu sebagai bentuk ridha para malaikat kepada mereka. Bukankah ini sebuah keutamaan bagi penuntut ilmu? Ya. Keutamaan yang sangat luar biasa bagi penuntut ilmu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Para malaikat sangat ingin menjadi kawan akrab bagi mereka serta menyentuh mereka dengan sayap-sayapnya. Di kita sadari atau kita tidak sadari, kita rasakan atau kita tidak rasakan di dalam diri kita, setiap kali kita pergi ke masjid untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka sebenarnya malaikat sedang meletakkan sayap-sayapnya di atas jalan para penuntut ilmu. Demi apa? Karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Ini menunjukkan keagungan para penuntut ilmu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yastaghfiru lahum kullu ratbin wa yabisin. Artinya memohon ampunan untuk mereka semua yang basah maupun yang kering. Yang basah dan kering di sini maksudnya apa? Pohon-pohonan. Ya. Yang basah dan kering pohon-pohonan. Jadi tumbuh-tumbuhan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian lanjutannya, wahitanul bahri wa hawamu wasiba'ul bahri wa an'amu. Ikan-ikan di laut juga memintakan ampun. Berapa banyak ikan di laut? Allahu a'lam. Banyak sekali. Ada yang besar, ada yang kecil. Saking banyaknya, dan penyebutan ikan di laut ini sebagai bentuk banyak, saking banyaknya ikan, dia akan memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Makhluk-makhluk laut lainnya, selain ikan ada makhluk-makhluk yang hidup di laut, itu memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Maka rugi sekali kalau seandainya tidak menuntut ilmu. Wasiba'ul barri wa an'amuh, dan binatang-binatang buas di daratan atau hewan-hewan ternaknya. Li'annal ilma hayatul qulub minal jahli. Karena ilmu adalah kehidupan hati dalam kebodohan, atau dari kebodohan, bukan dalam kebodohan, dari kebodohan. Ilmu adalah kehidupan hati dari kebodohan. Maksudnya apa? Dengan ilmu hatinya akan hidup. Hatinya akan ada sesuatu yang dia ingin gapai. Tidak mati hatinya. Wa masabihul absar minadh-dhulam. Dan pelita-pelita pandangan dalam kegelapan-kegelapan. Ilmu menerangi seseorang mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan petunjuk mana jalan yang baik, jalan yang buruk. Bisa memilah-milih jalan yang baik, jalan yang buruk dengan ilmu agama. Mu'amal, akidah. Mana akidah yang benar, mana akidah yang buruk. Dengan ilmu agama. Ibadah. Mana ibadah yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, muamalah, tingkah laku, hubungan sosial, akad mengakad, akad jual beli, akad nikah, hubungan sosial antara sesama, sesama kawan, dengan anak, dengan orang tua, dengan istri, dengan masyarakat, ya, termasuk daripada hal yang sekarang adalah dengan negara, bagaimana berhubungan dengan pemerintah yang sah, mencari pemimpin, itu semua adalah di dalam ilmu agama, ya, di dalam ilmu agama. Maka dia adalah pelita-pelita dalam kegelapan. Ya bulughul abdu bil ilmi manazil al akhyar wa darajatil ula fid dunya wal akhirah. Dengan sebab ilmu seseorang mencapai tempat-tempat manusia terbaik dan derajat-derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu dari kalian beberapa derajat dengan ilmu agama. Dan diangkat derajatnya ini bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia juga diangkat derajatnya. Orang berilmu diangkat derajatnya di tengah manusia. Kemudian hadisnya berbunyi, "Wattafakkuru fihi ya'dilu as-siyam." Memikirkan ilmu senilai, setara dengan puasa. Orang yang memikirkan ilmu, artinya memikirkan ilmu itu memecahkan permasalahan, kemudian membahas suatu masalah, maka ini senilai dengan puasa sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, mempelajarinya setara dengan sholat malam. Tambahi itu, sholat malam. Mempelajarinya setara dengan sholat malam. As-siyam wabihi tusilul arham. Kenapa setara dengan sholat malam? Sebelum kita lanjut kepada hadis selanjutnya atau potongan hadis selanjutnya, kenapa mempelajari ilmu setara dengan sholat malam, bahkan lebih utama dibandingkan sholat malam? Karena ilmu manfaatnya untuk dirinya dan orang lain, sedangkan sholat malam untuk dirinya sendiri. La yata'adda ila ghairi, tidak berimbas kepada yang lainnya. Kemudian wabihi tusilul arham, atas dasar ilmu hubungan kekeluargaan dieratkan. Kalau orang berilmu, la yadkhul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Maka dia akan menyambung hubungannya. Ini dengan ilmu. Dengan ilmu hubungan kekerabatan dieratkan. Kalau dia berilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan kekerabatan. Ini menunjukkan dengan ilmu seseorang hubungan keluarganya akan dekat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabihi yu'raful halal minal haram, dan dengan ilmu diketahui haram dan halal. Dan dengan ilmu ditambah itu, dan dengan ilmu diketahui halal dan haram. Ya, halal dan haram. Halal dan haram ini macam-macam, baik dalam perkara makanan, minuman, pakaian, dalam perkataan, perbuatan, mana yang halal, mana yang haram. Di dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, itu semuanya diukur, yang mengukurnya adalah ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa imamul amal, dan ia adalah pemimpin, ilmu adalah pemimpin bagi amal. Maksudnya pemimpin bagi amal apa? Dia tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Jadi ilmu dulu, baru setelah itu mengucapkan la ilaha illallah. maka dia adalah pemimpin amal. Karena amal seseorang tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu agama. Kemudian, wal amalu tabi'uhu. Adapun amal hanya bisa mengikutinya, mengikuti ilmu. Wa yuhramul asya'a yalhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Artinya, yalhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Artinya, adapun amal hanya mengikuti ilmu, ia akan diilhamkan kepada mereka yang berbahagia dan dicegahkan dari mereka yang sengsara. Apa maksudnya? Ilmu tersebut akan masuk ke dalam diri seseorang bagi orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia. Dan ilmu tidak akan masuk kepada diri seseorang bagi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan kerugian sengsara dunia akhirat. Jadi ilmu memberi kebahagiaan kepada seseorang dan tidak berilmu memberikan kesengsaraan, kerugian, penyesalan kepada seseorang. Lihat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan agama kepadanya. Yufaqihhu fiddin. Ya. Ini yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu akan diilhamkan kepada mereka yang bahagia. Yang berilmu akan bahagia. Yang berilmu akan mendapatkan kebaikan dan dicegah dari mereka yang sengsara. Berarti orang yang tidak berilmu, maka itu tanda kesengsaraan, tanda kehinaan, tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, rawahu Ibnu Abdul Barr fi kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wa qala huwa haditsun hasan jiddan walakin laysa lahu isnadun qawi. Artinya, riwayat ini dikutip Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Lalu beliau berkata, ini adalah hadis yang sangat hasan, akan tetapi tidak memiliki sanad yang kuat. Kok bisa hadis sanad hasan tapi tidak memiliki sanad yang kuat? Ya bisa saja. Maksudnya hasan matannya, isinya bagus, tapi sanadnya enggak kuat karena dalam perawinya terdapat kelemahan. Itu dia. Isinya bagus. Makanya para ulama mengatakan al haditsu ma'nahu sahih walakinnahu dha'iful isnad. Hadis ini maknanya sahih tetapi sanadnya lemah. Kalau berhadapan dengan hadis seperti ini bagaimana? Ya. Berhadapannya adalah hanya sebagai pembantu. Hanya sebagai apa? Pembantu. Bukan sebagai dalil utama. Karena dalil utama dari sekian apa yang disebutkan dalam hadis ini semuanya ada dalil-dalilnya secara terperinci. Cuma ini disatukan dalam satu hadis. Jadi maknanya sahih tetapi sanadnya lemah. Kemudian penulis mengatakan wa qad jaa'a 'ani salafus salih rahimahumullah fi tafdhilil ilm atharun katsirah. Telah disebutkan dari salafus salih athar-athar yang sangat banyak tentang keutamaan ilmu. Apa itu namanya salafus salih? Salafus salih artinya para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Itu namanya salafus salih. Telah disebutkan dari salafus salih rahimahumullah athar-athar. Apa arti athar-athar? Perkataan-perkataan mereka. Ini arti athar. Yang sangat banyak tentang keutamaan ilmu, perkataan-perkataan mereka. Kemudian yaqulu Tsauri rahimahullah ma yuridullahu azza wa jalla bi syai'in afdalu min talabil ilm wa ma talabul ilm fi zamanin afdala minhu al yawm. Artinya Imam Ats-Tsauri, siapa Ats-Tsauri ini? Ini panggilannya, ini gelarnya. Tapi namanya bukan Ats-Tsauri, namanya Sufyan bin Masruq. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri. Dan beliau adalah salah satu ulama hadis, bahkan disebut Amirul Mukminin fil Hadis. Yaitu pemimpin kaum beriman di dalam masalah hadis. Maka beliau ini luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Ma yuradullahu azza wa jalla bi syai' afdalu min talabil ilm. Tidak ada sesuatu dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Tidak ada ilmu dituntut dalam suatu masa yang lebih utama daripada hari ini. Maksudnya apa? Kalau ada ibadah yang dengan ibadah tersebut kita tujukan kepada Allah, maka tidak ada yang paling utama ibadah yang kita tujukan kepada Allah kecuali apa? Menuntut ilmu. Tidak ada amalan yang harus kita ikhlas di dalamnya kecuali menuntut ilmu agama. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Maimun bin Mihran, Maimun bin Mihran berkata, "Inna mathalal 'alimi fil balad kamathali 'ainin 'azbatin fil balad." Artinya, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu di suatu negeri seperti mata air yang jernih di negeri tersebut. Maka dengan seperti ini kita harus mengakui keutamaan orang yang berilmu. Dia seperti mata air yang jernih di negeri tersebut. Kemudian penulis mengatakan, qala al-Hasan al-Basri, al-alimu khairun minaz zahid, khairun minaz zahid fid dunya, al-mujtahidu fil ibadah, yanshuru hikmatallah, fa in qabilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Lihat, ini keutamaan ilmu orang berilmu. Al-Hasan al-Basri, beliau ini seorang tabi'i yang melihat kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang terkemuka. Ini Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri berkata, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia. Apa maksudnya? Jika ada orang berilmu, kemudian di sini zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini arti zuhud. Orang yang ini, yang zuhud ini, kalah kebaikannya dengan orang berilmu. Kenapa? Karena zuhud untuk dirinya sendiri, ilmu untuk orang lain. Kemudian, dan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menyebar hikmah Allah, jika diterima niscaya dia memuji Allah, jika ditolak niscaya dia memuji Allah. Ini keliru terjemahannya. Ya. Lihat. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia. Sampai sini besar, benar. Ya, sampai di sini benar. Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan orangnya itu dihapus. Saya ulangi. Al-Hasan Al-Basri berkata, orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia. Ini benar. Kemudian dannya dihapus, orangnya dihapus, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi yang bersungguh-sungguh itu adalah ahli zuhud. Ya, zuhud yang ahli ibadah itu sifatnya untuk orang zuhud. Jadi, saya bacakan terjemahan yang benarnya. Orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang zuhud terhadap dunia, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, artinya dia sudah zuhud, tidak terlalu sibuk dengan dunia, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dia zuhud. Di samping zuhudnya, dia pun ahli ibadah. Ini semua kalah dengan orang berilmu. Dari sisi mana? Karena penulis mengatakan, dia menebar hikmah ilmu agama. Ya, orang berilmu menebar hikmah Allah, ilmu agama di tengah manusia. Jika diterima niscaya dia memuji Allah. Jika dakwahnya diterima, dia puji Allah. Alhamdulillah, Allah yang memudahkan untuk berdakwah. Jika ditolak niscaya dia memuji Allah. Kalaupun ditolak ajakannya untuk kepada agama Allah, ya sudah, alhamdulillah. Saya diberikan petunjuk. Yang lain mungkin belum diberikan petunjuk. Ini para ikhwah sekalian. Dan ini keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang zuhud ahli ibadah. Zuhud, sudah zuhud ahli ibadah. Dan ingat Pak, zuhud itu perkataan yang benar atau pengertian yang benar, bukan berarti bajunya harus rabit-rabit, tidak mau bekerja, ya makan seasalnya. Tidak, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Lihat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Thalabul ilm afdhala min salatin nafilah." Afdhalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Sama ini. Salat sunnah cuma untuk dirinya sendiri, sedangkan menuntut ilmu untuk dirinya dan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memberikan manfaat kebaikan kepada saudaranya, maka hendaklah dia kerjakan. Ini bisa dengan ilmu agama melaksanakan ibadah ini. Kemudian Imam Ahmad ditanya, "Ayyuma ahabu ilaik an usalliya bil-lail tatawuan aw ajlisa an ansakhul ilma?" Artinya, wahai Imam, mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat sunat di malam hari, atau aku duduk menyalin ilmu? Menyalin. Dahulu tidak ada fotokopi, ya, apalagi dari zaman sekarang. Dahulu tidak ada gadget, file-file tulisan dengan mudah. Ini dalam gadget saya ini ada 3000 buku. Dulu gimana bawanya? Ini nikmat Allah yang luar biasa. Maka dahulu kalau seandainya ada orang punya buku, yang ada adalah dia nulis dari si buku ini. Makanya tatkala itu ilmu hadis isinya buku, buku isinya ilmu hadis atau riwayat-riwayat hadis, maka dalam periwayatan hadis ada namanya dhabtul kitabah. Arti dhabtul kitabah itu apa? Memperhatikan tulisannya. Karena kadang-kadang bukunya dipinjam orang. Orang ini dengan seenaknya nyoret sana nyoret sini, hapus sana hapus sini. Ya. Maka kalau ada orang yang dipinjam bukunya, kemudian setelah itu ada perubahan dan dia tidak tahu, maka itu berarti dia lemah di dalam meneliti bukunya. Lemah dalam meneliti bukunya. Paham maksud saya? Jadi dahulu, misalkan sekarang kan sudah ada cetakan. Dahulu tidak. Bapak nulis. Nah, bapak kadang-kadang terlambat tulisannya. Saya kasih bukunya pinjaman. Nih pak, silahkan tulis. Disalin. Ternyata setelah kembali kepada saya bukunya, bukunya ada perubahan. Kalau saya tidak tahu, berarti saya kurang menjaga buku. Dan itu termasuk perawi yang lemah. Paham ceritanya? Begitu. Atau namanya doftul kitabah, ya, penelitian penjagaan terhadap tulisan. Ada namanya doftul hib, penjagaan terhadap hafalan. Nah, jadi ada dua macam. Nah, di sini mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat di malam hari atau aku duduk menyalin ilmu? Sholat di malam hari maksudnya tahajud, witir, ya, atau nyalin ilmu, nulis buku. Sekarang gak usah nulis. Tapi hasilnya sekarang tidak seperti zaman dahulu. Ya, hasilnya tidak seperti zaman dahulu. Dahulu Imam Nawawi umur 45 tahun dan beliau meninggal umur 45 tahun. Mengeluarkan buku-buku ajaib. Berjilid-jilid luar biasa. Ya, sekarang tinggal copy paste, belum ada yang seperti ulama-ulama besar zaman dahulu. Dan sepertinya memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan seperti itu. Agar umat di akhir zaman ini cuma menikmati hasil ulama-ulama terdahulu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi heran kalau seandainya ada orang mencela syekh. Makanya saya tidak izinkan. Dan saya berbicara dengan sadar, saya tidak izinkan jemaah Masjid Imam Syafi'i atau yang biasa mendengar kajian-kajian di Masjid Imam Syafi'i untuk menghadiri ustadz-ustadz yang datang dari luar kota dan dia mencela syekh. Haram hukumnya. Karena mungkin ustadz tersebut masih bayi di dalam buayan sang ibu, syekh tersebut sudah meneliti buku, menyebutkan nama, memberikan gelar yang buruk-buruk, haram hukum. Ya, jangan tertipu dengan mereka. Mereka adalah pencela-pencela para ulama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud saya cerita seperti itu? Karena teringat menyalin tadi. Mereka kadang-kadang beberapa tahun tidak muncul demi untuk menghadirkan sebuah karya ilmiah. Datang manusia cuma berumur puluhan tahun, berumur 20 tahun, 30 tahun, berani-beraninya menghujat syekh yang dia tidak tahu, tidak pernah duduk bersamanya, tidak tahu akhlaknya, tidak tahu ilmunya. Ini orang-orang tidak tahu diri. Maka haram ikut pengajian-pengajian dengan ustaz-ustaz seperti itu. Datang ke Kalimantan Selatan cuma merusak dakwah sunnah. Tidak boleh mengikuti kajian-kajian yang seperti itu. Kemudian Imam Ahmad menjawab, Idza kunta tansahu ma ta'lam min amri dinika fahuwa ahabu ilayya. Waqala aidan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Artinya, jika engkau menyalin apa yang engkau ketahui dari urusan agama, maka itu lebih aku sukai. Ya. Beliau berkata, ilmu tidak ada sesuatu apapun yang menandinginya. Artinya apa? Menyalin ilmu, belajar ilmu agama di malam hari lebih beliau sukai dibandingkan sholat malam. Padahal kedudukan sholat malam tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatah." Apa? Sebelum saya sebutkan ayatnya, apa keutamaan sholat malam? Hah? Apa dalilnya? "Wa minal laili fatahajjaz bihi nafilatan lak. Asa rabbuka an yab'atsaka maqaman mahmuda." Di malam hari maka bertahajudlah sebagai bentuk amalan sunnah. Semoga Allah mengangkat derajatmu di kedudukan yang terpuji. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, tidak pantas seseorang menjadi saksi jika dia tidak pernah sholat witir. Sholat witir salah satu sholat malam. Maka kedudukan tinggi menuntut sholat malam. Kemudian juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Da'bus salihin qiyamuhum bilail." Kebiasaan orang-orang saleh bangun malam untuk sholat malam, bukan untuk nonton MotoGP. Bangun malam untuk sholat malam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Masih belum selesai bab kita dan mudah-mudahan bisa menambah kesemangat kita untuk menuntut ilmu agama. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Saya ada curhatan untuk kajian sejarah. Kita terlambat sekali kajian sejarah. Itu disebabkan karena satu bulan satu kali. Saya bingung mau cari waktunya kapan. Padahal sejarah itu menarik, dan sejarah itu kita harus ketahui, dan sejarah ada batasnya. Artinya mempelajari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari mulai umur beliau 1 tahun sampai 63 tahun saja. Artinya dia berbatas. Maka mohon nanti ada beberapa yang rembukan, terutama dari bagian pendidikan dan dakwah, dan juga dikoordinasikan dengan bagian dakwah di Masjid Imam Syafi'i, bagaimana biar pelajaran itu ada. Kemudian juga ada pelajaran bahasa Arab yang tidak jalan. Ini juga waktunya bingung karena kadang-kadang habis isya sholat, habis pelajaran Riyadhus Shalihin itu terkadang banyak rapat gitu ya. Dan memang harus ada rapat karena kita ini bagaikan bayi yang baru lahir, yayasannya baru ya, kemudian harus ada ADART, kemudian program kerja, saya nggak tahu sampai di mana itu. Yang jelas harus ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dan dirapatkan, dan itu manfaat untuk kedepannya. Jadwal satu tahunan program Islamic Center apa saja. Jangan kita itu sistemnya sistem pemadam kebakaran. Apa maksud sistem pemadam kebakaran? Kalau ada masalah, datang. Nah, itu namanya sistem apa? Pemadam kebakaran. Tapi direncanakan. Ada perkataan menarik dalam dakwah itu adalah sesuatu yang sifatnya responsif itu menunjukkan tidak ada strategi. Sesuatu yang sifatnya responsif, kalau dicubit hanya respon, itu menunjukkan tidak ada strategi. Nah, bagaimana tidak tercubit, itu yang menunjukkan tidak ada strategi. Itu yang menunjukkan adanya strategi. Jadi mungkin bisa dibicarakan nanti bagaimana bagusnya untuk kegiatan dua ini, dua kajian ini. Pertama bahasa Arab, yang kedua sejarah. Sejarah itu kapan waktunya? Hah? Sabtu pekan pertama tiap bulan. Ya, itu kadang-kadang terkendala dengan beberapa hal. Misalkan ada ustadz datang dari luar pas di pekan saya, atau ada hal-hal yang lain. Sedangkan seperti fikih doa dan zikir, tafsir As-Sa'di, itu kan terus berjalan, luar biasa, menghasilkan sedikit-sedikit terus, karena dia setiap pekan. Adapun setiap bulan, makanya saya bersyukur kajian ibu-ibu itu setiap pekan, bahkan dua kali. Ini luar biasa ya, kajian muslimah setiap pekan. Baik, mungkin nanti bisa dibicarakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan pada mukadimah awal-awal tidak boleh berbangga atau berisi kecuali dengan ilmu. Ya. Kalau tidak hilap, demikian yang saya tangkap. Apakah dengan kalimat itu kita mengakibatkan sombong? Masih. Tidak. Saya sudah menduga bahwa itu akan menjadikan salah persepsi. Tidak, maksudnya tidak dijadikan prestasi dalam sesuatu kecuali ilmu. Ya. Bukan berarti ketika kita berilmu kemudian kita bangga. Enggak. Kalau kita ukur diri kita dengan orang lain dari sisi ilmu. Nah, itu maksud saya. Ya. Jangan ngukur, wah, dia punya sudah rumah, mobil, mobilnya begini. Kemudian punya alat transportasi lain, kok saya enggak punya. Itu namanya menjadikan standarnya adalah selain ilmu. Maka jadikan yang patut untuk dijadikan prestasi, dibanggakan adalah ilmu agama. Bukan menuntut, bukan kemudian menjadikan kita berbangga, ujub, sombong dengan ilmu agama. Karena ilmu agama menjadikan seseorang tidak sombong malahannya. Tetapi yang menjadi mi'yar, standar dalam mengarungi kehidupan ini adalah ilmu, ilmu agama. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan dari BBM Abu Fatur As-Sundawi. Saya mau bertanya masalah merapatkan tumit ketika sujud. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya ini sahih. Dan memang terjadi pendapat di antara para ulama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kedua tumitnya rasatan. Bahasa hadisnya seperti itu. Dua tumitnya saling mendempetkan. Dan ini tambahan riwayat yang sahih. Dan jangan ragu-ragu dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa yang benar adalah kedua telapak kakinya direnggangkan. Benar, itu mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ada hadis yang menunjukkan bahwasanya boleh dan bahkan dianjurkan untuk dirapatkan. Itu hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Saya mengenal hadis ini karena ada yang bertanya kepada saya bahwa itu tidak ada pendapat mazhab apapun yang mengatakan dirapatkan. Maka saya tertegun, masa tidak ada pendapat mazhab sama sekali? Baru saya teliti hadisnya, ternyata ada hadisnya. Jika tidak ada hadisnya, baru kita mengakui pendapat para ulama. Tetapi jika ada hadisnya, kita ambil hadis tersebut. Jadi benar. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkaitan dengan menuntut ilmu, setiap kali menuntut ilmu ini, apakah kita harus membaca doa? Yang pertama. Yang kedua, apakah ada doa ilham sebagaimana halaman berikutnya itu, umpamanya Allahumma alhamni dan sebagainya. Yang ketiga, apakah pengetahuan yang dikehendaki dalam menuntut ilmu ini adalah pengetahuan yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, apakah perbedaan ilmu dengan pendapat, dengan pemikiran, sebagaimana halaman yang belum sampai itu tadi. Contoh, umpamanya kita pendapat Asadi. Nah, tapi kita sepakat bahwa Asadi itu kan bersandar kepada Allah, termasuk Imam Abdul Wahab Tamimi, Abdul Rajab dan sebagainya. Sementara kita menuntut ilmu di luar itu kan banyak pendapat para pakar gitu kan, artinya menurut milieunya, menurut lingkungannya dan sebagainya. Apakah yang dikendaki itu? Segera itu beberapa hal yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah menuntut ilmu di awalnya harus di berdoa? Tidak ada dalil yang khusus menunjukkan tatkala di majlis ilmu sebelumnya harus berdoa. Cuma ada dalil umum kita memohon ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Mungkin pertanyaan ini menyinggung saya kali. Ya. Maka tidak mengapa seseorang untuk berdoa di dalam majlisnya. Tidak mengapa. Tidak ada larangan. Karena doa tersebut adalah umum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa, berfirman, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Maka dalil umum ini bisa dipakai untuk dijadikan sebagai berdoa kapan saja. Mau sebelum menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu, ya. Dan pertanyaan seperti ini kadang-kadang diawali dengan sikap yang memang dari pertama tidak suka, sehingga dicari-cari kesalahan. Ada pepatah Arab mengatakan, Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama ainas sukhti tubdil masawiya. Artinya, mata yang ridha kepada sesuatu, yang rela kepada sesuatu, melihat ada sebuah aib, maka dia akan hapus aib tersebut. Sebagaimana mata yang selalu curiga, selalu meneliti kesalahan, ada kesalahan sedikit, maka itu akan dijadikan sebagai hal-hal yang luar biasa. Bagaimana kalau itu bukan kesalahan? Akhirnya yang terjadi adalah fitnah. Maka tidak benar kalau dikatakan sebelum menuntut ilmu berdoa dengan apa yang seperti saya lakukan itu termasuk perbuatan bid'ah. Karena berdoa hukumnya umum, kapan saja, di mana saja. Dan saya juga kadang-kadang tidak selalu berdoa. Kadang ada yang langsung seseorang menyampaikan kajiannya, tidak selalu berdoa. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tentang beda ilmu pendapat dengan pemikiran. Yang kedua bukan itu, itu yang keempat. Maksud ilmu, ilmu yang datang dari Allah melalui Rasulullah. Apa dibalik pertanyaan? Apa maksudnya? Pertanyaannya apa? Sementara ini kan kita menuntut ilmu terus gitu kan, apakah ilmu dunia, ilmu agama. Sementara yang dikendaki dalam ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang datang dari Allah melalui Rasulullah. Apakah dengan ilmu-ilmu yang lain itu seperti ilmu barat dan sebagainya itu tidak dibenarkan gitu? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk semua ayat dan hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mempelajari ilmu, keutamaan meneliti ilmu, semuanya adalah ilmu agama. Semuanya adalah ilmu agama. Karena ilmu agama tersebut yang akan menjadi penyelamat seseorang di dunia dan akhirat. Dan dengan ilmu agama dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Dengan ilmu agama dia akan bisa menjawab hisab tatkala di akhirat. Maka yang menjadi keutamaan dalam ilmu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan hadis adalah ilmu agama. Lalu bagaimana sikap kita dengan ilmu umum? Maka Islam tidak melarang seseorang untuk belajar ilmu umum. Ilmu fisika, kimia, biologi, ya. Tidak melarang, tetapi bukan berarti itu tujuan utama. Apabila seseorang menuntut ilmu umum untuk bisa dengannya dia beribadah, maka itu adalah salah satu cara yang bagus untuk menempatkan ilmu umum tersebut menjadi ladang pahala. Seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika. Dia belajarnya niatkan untuk kepentingan kaum muslim, maka dia akan mendapatkan pahala atasnya. Adapun seseorang belajar ilmu umum hanya untuk kepentingan dunia, maka yakini tidak ada pahala di atasnya. Tidak ada pahala di atasnya. Karena semua keutamaan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ada pada ilmu agama. Karena dengan ilmu agama tersebut seseorang bisa membedakan mana yang halal dan yang haram. Seseorang bisa beribadah yang itu tujuan hidup kita di dunia. Seseorang bisa menjawab pertanyaan kubur. Seseorang bisa selamat dari neraka masuk ke dalam surga dengan ilmu agama. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga tentang ilham tadi. Cuman saya ingin garis bawahi dulu saat yang mohon maaf sebesar-besarnya. Kebiasaan di luar itu dalam rangka di sekolah di merasa itu kan saat suruh baca Al-Fatihah dulu, namun dimulakan baca doa Robbi Zidni Ilman. Jadi maksud saya tidak sekali menyinggung ini, bahkan saya berterima kasih. Enggak, yang ketiga, yang tadi itu sudah saya jawab. Tentang doa ilham itu umpamanya Allahumma alhimni bawanya gitu kan, apakah seperti itu kita mendoa minta doa ilham? Oh ya. Untuk sekali lagi untuk minta doa tentang ilmu, ilmu itu kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amal mutaqabbala. Boleh juga berdoa sebagaimana doa doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas, yaitu beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia ilmu tafsir, pahamkan dia ilmu agama dan ajari dia ilmu tafsir. Adapun yang disebutkan di masyarakat tentang doa-doa minta ilham, maka asal hukum berdoa apapun yang diminta boleh, asalkan bukan maksiat. Apapun yang diminta boleh, asalkan bukan maksiat. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Dan sekali lagi, apapun yang diminta boleh, asalkan bukan dosa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yad'u bidakwah illa stajaballahu ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga hal tersebut. Tiga hal. Yang pertama, tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga perkara. Malam yad'u bismin wala qati'ah. Selama dia tidak berdoa untuk melakukan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, ini menunjukkan doa apapun boleh. Ya. Bahkan dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah, hatta sya'ithanah na'lih, sampai tali sendal minta kepada Allah, silahkan. Asalkan doa tersebut tidak dosa, tidak maksiat, tidak memutuskan hubungan kekerabatan, maka boleh. Kemudian yang keempat tadi apa, Pak? Ilmu sama dengan pendapat atau pemikiran. Oh ya. Ilmu apakah sama dengan pendapat atau beda? Ilmu itu didasari dari Al-Qur'an dan hadis. Adapun pendapat dari ra'yu, perasaan apalagi. Nah, sebagian orang beramal, beribadah itu dengan perasaan. Contoh, malam tahun baru. Daripada. Ya, daripada anak-anak muda di jalan, main petasan, kemudian apalah gitu. Kita kumpulkan di masjid. Ya, mabit di masjid, berzikir. Maka ini namanya ibadahnya daripada. Ibadahnya dengan perasaan, bukan dengan dalil. Nah, seperti itu. Maka tidak benar kalau dikaitkan dengan daripada tadi. Maka kalau ingin mengadakan kajian, silahkan kajian. Tanpa harus dikait-kaitkan dengan tahun baru. Jadi ilmu itu yang sumbernya, yang benar adalah yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu dari perasaan, ilmu dari ro'yu, pemikiran, logika, rasio, maka itu bukan ilmu, itu pendapat. Ya, pendapat orang, pendapat baik orang berilmu ataupun tidak. Dan itu bukan ilmu. Ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabat. Artinya ilmu itu firman Allah, sabda Rasul, dan apa yang disepakati oleh para sahabat, itu ilmu. Adapun yang dari pemikiran, dari akal, ataupun dari perasaan. Yang paling parah ini perasaan, Pak. Ya. Misalkan dahulu ada seorang dai yang jadi panutan, terutama ibu-ibu. Panutan. Kemudian poligami. Lalu setelah itu dijauhi oleh ibu-ibu, dicaci maki. Nah, ini kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Hanya didasari dengan perasaan. Makanya dakwah salaf itu dakwah bil ilm, bukan dakwah atifiyah. Dakwah salaf itu dakwah dengan ilmu, bukan dakwah dengan perasaan. Ya, ada ilmunya, apa ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, itu yang kita ambil. Mau dilakukan oleh sang ustadz, tidak dilakukan, maka bukan urusan saya. Ada Al-Qur'annya, ada dalilnya. Saya sering mencontohkan, misalkan dalam perkara menggerak-gerakkan jari. Banyak saya lihat di masjid Imam Syafi'i tidak berpendapat itu. Ya tidak tercela itu. Kenapa? Karena mungkin sudah baca. Lebih condong kepada dalil yang tidak menggerakkan. Asalkan dia dengan ilmu, maka tidak tercela. Nah itu dia. Ilmu itu berdasar dari Al-Quran dan hadis. Bukan berdasar dari apa? Perkataan, pendapat, ro'yu, perasaan. Contoh perasaan Pak ya, misalkan kalau seandainya kita sebelum sholat tarawih itu azan sepertinya baik. Nah itu perasaan tuh. Bukankah sholat tarawih mengumpulkan manusia banyak, maka azan dulu lebih baik. Perasaan saya seperti itu. Nah, tapi karena tidak ada dasarnya, tidak ada Al-Quran dan hadisnya, maka tidak bisa dikerjakan. Jadi ilmu itu maqalallahu wa qala rasul, yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu adalah ilmu. Wallahu a'lam. Silahkan Pak Robin. Tengah Pak. Bismillah, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan saya apa yang sama Ustaz beritahukan tadi mengenai duduk membaca tasawuf Ustaz. Awal kita menggerakkan telunjuk sampai akhir. Nah itu ada sebagian orang atau Ustaz lah itu mengatakan bahwa perbuatan itu sia-sia, bahkan itu bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Nah pertanyaan saya apakah benar? Karena yang menurut informasi yang saya terima itu dibenarkan hanya pada saat selesai apa sebelum salam dia mengucapkan Allahumma ini auzubika min azabi jahannam dan seterusnya, itu yang dibenarkan demikian. Iya. Pertama saya berpesan, ketika kita mendapati sebuah pernyataan harus tanya dalil. Apa dalilnya? Jangan bingung, apa dalilnya Ustaz? Ketika dia membuat beberapa pernyataan, itu kan pernyataan tegas, sholatnya sia-sia, termasuk menggerak-gerakkan di dalam sholat. Apa dalilnya Ustaz? Maka jawabannya mudah. Yang pertama hadisnya sahih. Adapun yang mengatakan syadz, maka tidak benar. Syadz itu adalah hadis yang sahih, dia menyelisihi para perawi yang sahih lainnya. Sedangkan ini tidak menyelisihi, ini tambahan. Setelah memberikan isyarat menggerak-gerakkan saat berdoa. Kalau menyelisihi beda. Jadi mereka yang berhujjah bahwasanya ini tidak digerak-gerakkan, itu mengatakan bahwa hadis menggerak-gerakkan itu syadz. Syadz itu adalah hadis yang sahih yang menyelisihi hadis yang lebih sahih. Maka kita katakan hadis ini tidak menyelisih, tetapi tambahan. Menyelisih enggak kalau tambahan? Tidak, tambahan riwayat. Nah, riwayatnya bagaimana sih Ustaz? Lihat, yang pertama riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa litasyahud, beliau jika duduk untuk tasyahud asyara bi asbuhi, beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Summa yuharriquha yad'u biha. Lalu Rasulullah SAW menggerak-gerakkannya sambil berdoa. Nah, doa tatkala tasyahud kapan? Dari mulai assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa alayhim. Itu doa itu. Karena memberikan salam kepada Nabi, kepada orang-orang beriman, itu doa. Nah, itu dia. Jadi batasannya menggerak-gerakan kapan? Ketika berdoa di dalam tasyahud. Dan doanya dimulai dari kapan? Dari beberapa ucapan-ucapan yang bermakna doa. Itu satu. Yang kedua, ada hadis Rasul yang sahih bahwa gerakan seseorang dari telunjuknya tatkala tasyahud, lahya asyaddu 'ala syaitan. Dia adalah pukulan yang keras untuk syaitan. Nah, seperti itu. Jadi hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma jika ada orang yang berpendapat ustadz yang dimaksud menggerakkan itu cuma sekali, nah itu hak dia. Itu juga pendapat ulama yang mu'tabar, yang terkemuka. Misalkan at-tahiyat, sudah dia menggerakkan, diam setelah itu. Atau at-tahiyat tut-tayyibat was-salawatu sampai Allahumma assalamualaikum ayuhan nabi sampai asyhadu alla, baru dia menggerakkan. Atau asyhadu alla ilaha illallah, baru dia menggerakkan. Itu hak dia. Ada yang dari pertama dia menggerakkan karena dia berdoa, dia anggap seluruh tasyahud itu adalah doa, maka itu juga diperbolehkan. Adapun menganggap menggerakkan gerak-gerakan itu adalah amalan sia-sia, itu perlu dalil. Dari mana? Apa hujahnya? Apa sandarannya? Tanyakan kepada orang tersebut. Hatta ustaz, sampai ustaz, tanyakan apa hujahnya. Ya. Seperti kawan-kawan yang bertanya membawa ini. Ustaz, ustaz sering mengatakan tidak ada doa khusus setelah sholat. Ini ada riwayatnya. Saya tidak tahu waktu itu, saya cari, oh ternyata maksud dari hadis tersebut adalah barang siapa yang sudah sholat, bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, kemudian sholawat, kemudian dia hendaklah dia berdoa. Maksudnya apabila dia punya hajat, silahkan dia berdoa. Jika tidak punya hajat, tidak ada kewajiban untuk berdoa setiap selesai zikir sholat. Nah, itu maksud hadisnya disebutkan oleh para ulama. Nah, seperti itu. Jadi tanya dalilnya. Apa dalilnya? Dan ini manhaj. Begitulah manhaj salaf. Ada dalil, kita kerjakan. Enggak ada dalil, enggak kita kerjakan. Siapapun yang memberikan statement seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.